Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Waalaikumsalam. Pak Kardi masih berani dekat-dekat sama Pak Santo? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin bab la ya'ibu ta'am wa istihbab madhi. Hadis yang ke-741. Qala rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Sa'ala ahlahu al-udma. Harakatnya bisa dikoreksi. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Faqalu ma indana illa khallun. Fada'a bihi. Faja'ala ya'kulu wa yaqulu ni'mal udmu al-khallu. Rawahu Muslimun. Man min? Mun. Rawahu Muslimun. Kita terjemahkan wa'an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala di sini meminta. Jadi sa'ala ada artinya yang bertanya, ada artinya yang meminta. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, memintalah kepada Allah. Sa'ala meminta, ahlahu keluarganya, al-udma lauk. Al-udma lauk. Faqalu, maka mereka menjawab. Faqalu, maka mereka menjawab. Ma, tidak ada. Indana, di sisi kami, maksudnya kita tidak punya. Illa, kecuali khallun. Khallun itu selama ini saya mengartikannya cuka. Kalau kita mengartikan cuka berarti rasanya apa? Kecut, asam, dan rame rasanya. Itu nano-nano. Rasanya apa? Kecut dan asam. Alhamdulillah. Tetapi setelah membaca syarah dari Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah, berbeda sekali. Kata Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, wal khallu ibaratun an ma'in yudha'u fihi tamru hatta yakunu hulwa. Yang namanya kan khall itu adalah air, kemudian dimasukkan kurma sampai kemudian rasanya manis. Cuka atau bukan ini? Ngekum kurma. Ngekum gula Jawa. Kalau orang Sentolo ngekum pipit adi dengan garam, orang Sentolo itu. Jadi bisa diartikan apa ini akhirnya kalau kata pendeknya al-khallu ini? Sayur. Manisan kurma. Tapi ada kuahnya loh, Mas. Enggak apa-apa. Oh, manisan ada kuahnya, begitu tadi ya. Minuman. Kalau di dalam keterangannya Al-Utsaimin rahimahullah menyebutnya sebagai minuman. Karena saking tidak ada lauknya, akhirnya panjenengan sekarang bayangkan roti gandum itu. Kalau kita kan nasi ya. perlu lauk. Kalau kita kan lauknya yang pedes-pedes, kan gitu ya. Kalau ini sekarang tidak ada pasangannya. Ternyata Nabi Muhammad SAW sekeluarga, makanan yang dikonsumsi begitu sederhana. Cuma roti, jadi apa biji gandum itu ya. Cara mengolahnya itu biji gandum, setelah dipanen, dipukul-pukul, begitu ya. Tinggal biji-bijinya dimasukkan di karung. Nanti kalau mau dibuat tepung, dimasukkan di alat giling. Alat gilingnya itu batu, lempengan lingkaran begini, tengahnya ada lubang sama kayunya gini, kemudian kayu atau besi, kemudian di atasnya ditumpangin batu yang ukurannya sama. Nanti di batu yang nomor atas ini, yang di atas ini ada pegangannya begini untuk muter. Di mana letaknya apa namanya gandum tadi? Di antara dua lemengan batu. Tapi memang ada caranya, ada caranya. Jadi di nanti sudah kira-kira apa? Lembut, diambil, baru di kom dibuat adonan. Kalau bahasa kita udah jadi tepung. Sudah tepung, baru kemudian dibuat adonan, set. Kemudian di bukan digoreng. Bukan dikukus juga. Dibakar. Dibakar. Dibakar. Kalau yang aslinya zaman dulu, perhatikan baik-baik ini ya. Masalah makanan. Kalau zaman dulu menggunakan tanah liat, caranya ini. Buat tanah liat kotak begini, set. Kotak. Kemudian begini, di atasnya lingkar, dalamnya rongga begini. Oh, kan tahu Mas Abdullah. Jangan-jangan dari masa dari generasi lama Mas Abdullah. Oh, wajahnya masih SMA ya. Udah ya. Jadi luang ya, Mas Abdullah ya, luang. Jadi dibuat gini, set. Yang bagian sininya lubang untuk kayu bakar. Kan gitu ya. Adonan tepung tadi sudah dibuat adonan. Dibuat lingkaran kecil gitu. Set. Dulu juga sudah ada anu, sudah ada semacam apa pengembang itu. Ada. Tapi masih dalam bentuk rempah-rempah. Kalau zaman dulu apa? Pakai apa? Ah, dari zaman lama ini. Sebelum kemerdekaan sudah lain Mbah Mbo ini. Ya? Pakai pengembang maksudnya. Pengembangnya pakai rempah-rempah. Kalau sekarang kan pengembangnya pakai apa? Oh, Fermipan. Ini tahu jualan mie ayam masalahnya. Kayak gitu udah ya, pokoknya dibuat adonan retek. Ini udah panas sekali. Ini tanah liat loh ini semuanya. Tanah liat tempelkan pakai besi ini, tempelkan di dindingnya. Gitu. Nanti lama-lama tek tek tek tek umbang, terus ada kayak gunting itu diambil. Keluarkan. Keluarkan. Dah dijepit. Kalau berani pakai tangan langsung enggak apa-apa. Memang panas. Tes. Wah, Pak Dadang yang berani kalau kayak gini. Anti api Pak Dadang ini ternyata. Maksudnya enggak bisa kena api. Oh, anti api itu enggak mau pakai api kan. Bisa dipahami ya? Seret. Lah ini kan dimakan harus pakai lauk ini. Kalau enggak dipakai lauk ya memang kayak kita makan nasi aja, kan enggak ada temannya. Lah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ingin apa itu? Dahar, minta kepada keluarganya siapkan lauknya. Jawaban istri-istrinya, "Wah, enggak ada lauk, adanya cuma khal." Apa arti khal tadi? Manisan kurma. Selama ini saya menerjemahkan juga cuka. Makanya dari dulu saya juga bingung. Nabi kok lauknya cuka? Gitu. Nah, ternyata kenapa sering diartikan cuka? Karena seringnya kita apa? Membaca kamus terjemah itu. Diartikan cuka. Akhirnya turun kemurun dari guru kita. Diartikan cuka, cuka, cuka, cuka, cuka. Sehingga yang dibayangkan kecut dan asin, masem. Gak enak. Maka turun kemurun cara mengartikan cuka itu bisa diputus mulai sekarang. setelah membaca keterangan dari siapa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau berdasarkan apa pengertian dari yang diberikan oleh Syaikh Al-Utsaimin, masuk akal enggak kalau seperti itu? Roti celupkan manis. Kan celup manis baru itu terasa enak. Kalau juga itu. Ini ternyata kalau misalkan kita salah mengartikan, Nabi mengatakan setelahnya fada, kata kalau kita artikan juga begini, wah enggak ada lauk kecuali cuka wahai Rasulullah, ya udah fada'a bihi. Beliau perintahkan agar cuka itu didatangkan. Ini ngerti yang salah loh ya. Faja'ala ya'kul, kemudian beliau mulai makan. Wa ya'kul, kemudian memuji, ni'mal udmul khallu. Lauk yang terbaik itu cuka. Lauk yang terbaik itu cuka. Wah, ingin mengamalkan sunnah Nabi. Sedia cuka sebelum roti. Bisa dibayangkan pripun Lek Kardi nih. Kalau Lek Kardi enggak ada masalah cuka itu. Karena nanti diberikan ke Mas Susanto. Dan makanannya bukan bersama roti, mie ayam. Ampun teng bundi-bundi ya. Begitu ternyata memang kita kalau keliru ya fatal banget ya. Fatal nama mboten nih kalau kita artikan dengan cuka ini. Wah, fatal banget, pengen nyoba apa itu, ingin mengamalkan sunnah Nabi akhirnya mulai menahan tenaran. Sekali-kali wah kudu rasa kayak apa pernah dirasakan Kanjeng Nabi. Cuka. Kalau di Dieng di Manisan Karika, wah mengingatkan Dieng jenengan. Kayaknya pernah ke Dieng jenengan ini. Iya paling berkesan. Ada yang ketinggalan, ada yang tertinggal. Ada yang sengaja ditinggal. Kayak kaos misalkan itu ada. Ada yang sengaja ditinggal. Itu trik sebenarnya kan. Karena tidak meninggalkan nomor kontak, angel. Tapi enggak ada di sini orangnya, santai aja. Kalau di belakang. Iya, iya. Memang penuh kenangan gitu. Baik, kita lanjutkan. Faqalu ma indana illa khallun. Faqalu apa artinya mereka? Faqalu, maka mereka mengatakan, menjawab. Siapa mereka ini? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan semua istri-istrinya seperti itu, karena jawabannya jamak. Semuanya mengatakan, waduh enggak ada makanan, enggak ada lauk kecuali khal, manisan kurma. Fada'a bihi, fa, maka da'a memanggil bihi dengannya, artinya memintanya, meminta didatangkan. Faja'ala, kemudian beliau mulai, ja'ala di sini artinya mulai. Ja'ala artinya mulai, untuk konteks kalimat di sini, ja'ala diartikan mulai. Faja'ala ya'kulu, kemudian beliau mulai makan. Wa yaqulu, dan mengatakan ni'mal udmu al khallu. Ni'ma itu sebaik-baik. Al udmula lauk. Sebaik-baik lauk itu adalah manisan kurma. Sebaik-baik lauk itu adalah manisan kurma. Kalau kita mungkin belum begitu bisa membayangkan. Kalau kita sudah sampai di Timur Tengah, di Yaman, di Arab Saudi dan yang semisalnya, baru kita merasakan betapa nikmatnya roti bersama dengan kurma. Jadi kita buatnya seperti sandwich. Zaman kita dulu belajar seperti itu. Dan ustaz-ustaz kita pun lebih prihatin lagi. Jadi kalau biasanya Ramadan itu kan pengennya makan enak. Satu nampan 10 orang. Satu nampan isinya ayam satu. Utuh, ayam utuh satu ekor itu. Harus bilang utuh, nanti bilang oh ekor etok, enggak. Satu ekor ayam utuh. Karena kita menghadapi alam yang berbeda di sini. Iya, alamnya lain ini. Sudah dibakar dan mati. Ayamnya mati. Nah, kalau hidup nanti dicatok repot nanti. Ayamnya sudah mati, dibakar kan itu. Dikasih lauk utuh. Ayam mati, ini ayam mati yang dimakan. Gimana? Sejuran-juran ya. Iya kan? Tetap ono sing kenal ya. Jeroannya dirisiki, bulunya dicabuti juga. Dan sebelumnya sudah disembelih dengan mengucapkan bismillah. Wah, kesuwen ini. Ini karena bergaul sama Susanto gitu. Boleh, boleh makan ayam mati, boleh. Oh, kabar suruh. Terus akhirnya biasanya terus ada makanan tambahan itu untuk makanan buka itu kurma. Jadi satu orang nanti dapat satu gini-gini itu. Karena pas musim Ramadan itu banyak orang nyumbang kurma. Lah biasanya kurma yang disumbangkan buat santri-santri yang kualitasnya kualitas black. Bukan hitam, black. Kalengan yang gede gini yang kayak blacknya apa minyak goreng, tahu minyak goreng? Itu gitu. Ya, kurma curah. Kalau bahasa kita kurma curah. Jadi bukan yang kotak kardus yang kering-keringan masih ada batang-batangnya itu yang apa namanya? Palem itu. Apa? Palem fruit bukan, ini curah. Dan kurma curah wae. Jadi ditekan-tekan kayak gitu itu dipres. Gitu. Wah, semoganya nek ora sabar ora wae. Itu dibuka rat. Ngambilnya pakai sendok besar atau pakai apa itu di satu genggam-genggam ini satu orang ini. Nanti apa namanya disimpan di atas nasi biasanya. Nah, ada ayam, ada kurma, milih mana? Wah, kalau milih semuanya kita kedahuluan sama yang lain ngambil ayamnya. Ini rebutan masalah ini wong satu naman kok. Cet. Akhirnya makan ayam sama itu. Akhirnya kurma kadang-kadang ditinggalkan di nampan, enggak sempat adzan maghrib. Itu beberapa teman punya keahlian, bukan punya kebiasaan. Punya keahlian mengumpulkan kurma-kurma tadi itu. Kumpulkan, dibersihkan. Kan itu diambil apa nasi-nasi upo-uponya yang nempel itu ya. Dibersihkan, kumpulkan, masukkan plastik. Itu kadang-kadang bisa sampai setahun Ramadan akan datang masih sisa. Untuk apa? Untuk makan. Untuk stok. Ya. Jadi kita misalkan dari pondok kan dapat jatah roti. Setiap makan pagi, makan malam itu kan ada jatah roti. Dapat roti itu. Banyak teman kita yang gak bisa dari awal sampai akhir. Bahkan itu gak bisa makan lauk aslinya. Lauk aslinya itu kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu. Di rumah masih ada satu kaleng kalau jenengan mau lihat. Hah? Lihat toh. Dimakan gak cukup ya? Hah? Atau begini, sebenarnya ada di beberapa lokasi itu menjual roti Arab itu plus dengan lauk-lauknya. Kalau njenengan mau, nanti kapan kita urunan 1000-1000 kita beli terus nyicip dikit-dikit gitu. Pengen ngerasakan enggak, Mas Susanto? Kadang-kadang kan pengen ngerasakan. Kalau kurang baru nambah gitu. Iya, kurang nambah baru itu sendiri-sendiri bayarnya. Bayar maning. Biar kita bisa membayangkan seperti apa roti dan lauknya sebenarnya. Jadi kacang-kacangan tuh dimasak, dikasih kuah itu. Ada yang dihancurkan, ada yang masih utuh. Ya kacang namanya. Tapi bukan kacang tanah. Kayak bumbu sate. Kayak bumbu sate, lebih enak bumbu sate Pak Moreno. Wah, milih bumbu sate kalau saya. Lah banyak teman itu gak bisa makan seperti itu. Kenapa? Pasti kembung. Kembung dan buang angin. Terus pokoknya jadi akhirnya sholat yang gak khusyuk. Kemudian kalau taklim sudah di depan, apa masjidnya kan luas-luas kalau di sana ya, masjidnya luas sampai apa berapa puluh meter gitu. Jadi mau kamar mandinya jauh. Akhirnya orang milih untuk tidak makan itu. Lauknya apa? Ya pakai kurma itu, diambilin bijinya, ini roti, taruh di tengah, set ya itu sandwich. Cek. Kalau enggak ya beli sele. Cek. Kalau kondisi seperti itu yang paling enak memang manisan kurma. Kalau yang punya duit, nah itu baru apa namanya ati, kemudian rempelo ya, dipotong kecil-kecil, dimasak digoreng baru enak sekali. Ini ceritanya makanan terus khusyuk. Iqrabnya dulu. Nggih Pak Dadang. Tapi sesekali besok kita urunan nanti saya ambilkan. Dan saya tidak akan mengambil untung dalam hal ini. Jadi kita beli yang masih yang setengah matang itu masih setengah jadi. Tinggal nanti kita panasin. Kemudian masaknya juga bisa. mungkin sudah masak matang, tinggal di sini dipanasin, baru rasa itu walah mengkoyong ini loh. Karena di beberapa tempat di Indonesia ini ada yang jualan, terutama di pusat-pusat kampung Arab itu, pusat-pusat kampung Arab. Kalau di sini yang paling dekat Monjali, dekatnya Mas Jasmanto, yang apa Shashi itu ya. Jenengan Savana itu ke utara dikit, kanan jalan, timur jalan ada. Sebelum Segan. Sebelum Segan itu. Kalau mau nyoba di sana rame-rame boleh. Nanti dapat kortingan saya karena bawa jamaah. Baik. Wa an Jabirin, wau ataf, ini sudah gampang. Mabni alal fathhi an Barjo, an huruf. Rimun Barjo. An huruf jar ge. Okay. Tadi malam Barjo nemui saya, kemarin pagi nemui saya, wah Ustaz ini. Karena saya juga berpikir Pak Harjo ini. Untung yang ditanya Pak Harjo. Wa an Jabirin, an huruf jar, mabni alas sukun, la mahalla laha minal i'rab. Jabirin majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya, an. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Radhiyallahu anhu. Anna. Huruf apa namanya? Huruf taukid dan huruf nasab. Kenapa dinamakan huruf nasab? Karena menasabkan isim. Kenapa dinamakan huruf taukid? Karena menunjukkan arti taukid. Apa arti taukid? Penguat atau penegas. Annan nabiyya. An nabiyya isim anna mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahla meminta keluarga. Siapa yang diminta? Keluarga. Berarti ahla maf'ulun bihi man sub wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Al udma, apa yang diminta? Lauk. Berarti sa'ala termasuk yang memerlukan berapa maf'ul bi? Dua. Siapa yang diminta, apa yang diminta. Berarti al-udma posisi i'rab apa? Maf'ulun bihi thani. Maf'ul bih ke dua. Man sub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Faqalu fa huruf mabni alal fathi. Qalu fi'il madhi mabni alal dhammi. Ma indana illa khallun. Ma huruf nafi mabni ala sukun. Indana dhorof na majrur. Setiap dhorof setelahnya pasti majrur. Sana ada jar majrur, kita ada dhorof majrur. Indana dhorof majrur muta'alik bimahdhufin khobar. Jadi indana itu khobar statusnya. Dhorof di sini statusnya sebagai apa? Khobar. Karena khobar itu ada dua jenis, mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad ada mufrad, musana dan jamak. Yang ghairu mufrad ada jumlah, ada syibhul jumlah. Yang jumlah terbagi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang syibhul jumlah terbagi dua, jar majrur dan dharaf. Di sini dharaf sebagai khobar. Ingat peraturan illa. Peraturan illa. Kalau sebelum illa sempurna positif, setelahnya harus dibaca mansub sebagai mustatsna. Kalau sebelum illa sempurna negatif, berarti setelahnya boleh dibaca mansub, boleh sebagai badal. Kalau sebelum illa tidak sempurna, maka setelah illa menyempurnakan. Indana khobar. Sudahkah memiliki mubtada? Belum. Berarti mana mubtadanya? Khalun. Jadi khalun adalah mubtada yang diakhirkan. Indana khobar yang muqaddam. santai wae. Yang tidak paham dengarkan dulu. Kan itu. Karena cinta itu terkadang bermula dari suara, juga bermula dari cuma dengar-dengar saja. Begitu Mas Santo? Ya, hari ini harinya jenengan mau ya. Faqalu ma indana illa khallun fada'a bihi fahu ruf mabni 'alal fathi da'a fi'il madhi mabni 'alal huruf terakhirnya alif mabni 'alal oh enggak ada mabni 'alal fathil muqaddar mabniya menggunakan fathah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena alif enggak bisa diberi harakat. Mabni 'alal fathil muqaddar, fathahnya muqaddar dihilangkan atau disembunyikan. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il? Da'a mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi jar majrur. Faja'ala fa huruf mabni 'alal fathi. Ja'ala fi'il madhi mabni 'alal fathi. Ja'ala yaj'alu ja'alan. Sudah belum? Sudah. Ij'al ya fi'il amarnya sama-sama. 1 2 3. Jadi pemalu-pemalu sekarang peserta di KPA itu. Ya, ja'ala ja'ala ja'alu. 1 2 3. Lihat pemalu apa enggak? 1 2 3. Sekejap berubah menjadi para pemberani. Aneh. Kalau dibalik ja'ala ja'ala dulu, kemudian ja'ala ya ja'alu, lain nanti bahasanya. Dari pemberani jadi pemalu. Faja'ala ja'ala ya'kulu, ya'kulu fi'il mudhari. Marfu mansub majrur majzum? Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il? Ya'kulu. Dhamir mustatir takdiruhu. Kembali ke Rasulullah. Ja'ala pun seperti itu. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembalinya ke Rasulullah. Wa yakulu wawu wawu a tawaf mabni alal fathi yakulu fi'ilmu borek diatofkan ke yakulu marfu boleh. Atau kita katakan yakulu tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Ni'mal udmu al-khallu. Ni'ma fi'il madhi. Ni'ma itu termasuk fi'il madhi. Mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al-udmu isim marfu setelah fi'il. Fa'il. Al-udmu fa'il. Sebaik-baik lauk adalah al-khallu. Al-khallu marfu karena khobar. Mubtada'nya mahdzuf. Sebenarnya ada 4 i'rab di sini, tapi kita pilih satu saja. Al-khallu marfu karena khobar. Mana mubtada'nya? Mahdzuf. Takdirnya apa? Hu? Huwa. Ni'mal udmu huwa al-khallu. Ni'mal udmu huwa al-khallu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi ni'ma fi'il madhi, al-udmu apa fa'il, al-khallu khobar. Mana mubtada'nya? Mahdzuf. Takdirnya apa? Hu? Terusnya rawahu Muslim, rawa fi'il madhi, hu dhamir mansub, maf'ulun bihi, muslimun fa'ilun mar. Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan wa hadza aidan min hadyi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu idza a'jabahu at-ta'amu athna alaihi kadzalika mathalan law athnaita 'alal khubz qulta ni'mal khubzu khubzu fulan aw ma ashbaha dzalika fa hadza aidan min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Al-Utsaimin rahimahullah, ini pun termasuk tuntunan Nabi Muhammad apabila beliau senang dan selera dengan sebuah makanan, beliau akan memujinya. Seperti itu juga, misalkan engkau memuji roti yang dihidangkan. Silahkan Anda memuji roti yang paling enak, ya roti buatan Pak Udin, misalkan gitu. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengan itu. Nanti kalau yang mengundang Pak Ali, ya kita bilang roti yang paling enak buatan Pak Ali. Kalau kita diundang Mas Warno, kapan Mas Warno? maka kita mengatakan roti yang paling enak roti buatan Mas Warno. Ya adanya pas itu buatan Mas Warno, adanya pas buatan Pak Ali, adanya buatan Pak Udin, ya memang yang paling enak. Kecuali nanti Pak Udin, Pak Warno, dan Pak Ali membuat bareng, diperlombakan kita jurinya. Kita katakan, wah ini oh enak, enak, enak, yang paling enak semua. Misalkan. Karena kalau sudah seperti ini kita sulit untuk memilih salah satunya, karena tiga-tiganya sudah bagian dari kita. Kan itu. Au ma asbaha dzalik, atau pujian semisal itu. Wah enak, lezat, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, misalkan. Kan gitu. Ini kok pinter gawe roti kok sapa lagi? Misalkan ini bumbune piye iki? Kan gitu. Itu yang seperti itu kata Al-Utsaimin rahimahullah, fa hadza aidan min sunnatir Rasul. Yang seperti ini juga termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau itu masakan orang tuanya, masakan ibunya, walau bu, bu. Kan itu jenengan kalau buka rumah makan laris mesti bu, bu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Memuji makanan juga menyenangkan hati ibu. Kowe iki pinter ngomong kaya bapakmu le. Iya. Malah ingat bapaknya kan, kaya bapakmu. Ya enggak apa-apa om, turunannya bapaknya. Anak bapak. Atau barangkali yang sudah punya istri kan, karena masih ada yang belum di antara kita. Yang sudah punya istri juga bisa memuji masakan istri. Jangan wah masak apa tuh, Dek, Dek. Ya itu. Bis. Bismillahirrahmanirrahim.